layari laut yang biru, menanti detik indah yang kupastikan tiba. Waktuku menuju ke arah yang bahagia. Tenang, ku lupakan kisah dusta. Percaya diriku untuk dan demi masa depan. Percaya hatiku sendiri. Kesesakan dan kesuntukan masa, ku hadapi rintangan, barulah ku cari jawaban. Adakah ini demi mengejar mimpi yang dicita? Usah ku berlawan, namun ku melepaskan. Karena ini hanya kisah. Percaya diri.